Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu. Amma ba'd. Nah, malam hari ini hujan. Mutirna bihubdillahi wa birahmatih. Terakhir kita mempelajari bab yang kedua, ya. Atau tepatnya tarjamah yang kedua, adapun penomoran bab ini nomor satu. Bab tentang keutamaan tauhid dan ma yukaffiru minadz dzunub. Tauhid menghapuskan dosa-dosa. Nah, satu ayat dan tiga hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Baik, masail sudah dibaca. Ada 20 masail dari bab ini. Sudah dibaca? Sudah? Ya. Baik. Kita baca penjelasan Sa'di rahimahullah ta'ala tentang bab ini. Nah, berkata Imam Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Qawlus Sadid, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunub, bab tentang keutamaan tauhid dan yang menggugurkan dosa-dosa. Lama dzakara fi tarjamati sabiqati wujub at-tauhid, setelah penulis menyebutkan pada tarjamah yakni bab sebelumnya tentang wajibnya bertauhid, wajibnya melaksanakan tauhid, mengamalkan tauhid. Ya, jadi bab sebelumnya berisi tentang dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya menerapkan tauhid. Wa annahu al-fardhu al-a'zamu 'ala jami'il 'abidi, dan bahwasanya tauhid merupakan al-fardhu al-a'zam, fardhah, kewajiban yang paling besar. Ungkapan al-mu'allif rahimahullah dalam kitab al-usul salasah, a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Semakna dengan ini. Sa'di mengungkapkan di sini mengatakan wa annahu al-fardhul a'zam. Penulis dalam kitab al-usul salasah mengatakan wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Ala jami'il abid, terhadap seluruh hamba-hamba. Nah, seluruh manusia. Bahkan seluruh manusia dan jin. Al-abid di sini meliputi jin dan manusia. Seluruh hamba-hamba Allah dari kalangan jin dan manusia wajib menerapkan tauhidullah. Wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jadi di kalangan manusia ada muwahhid, ada musyrik. Di kalangan jin juga begitu. Di kalangan bangsa jin ada muwahhid, ada yang mentauhidkan Allah, ada juga yang musyrik, melakukan kesyirikan. Ayat ala jami'il abid. Ya, ini bab yang pertama tentang wajibnya tauhid. Nah, pada bab sekarang, bab yang kita baca sekarang, qala dzakara huna fadlahu. Di sini penulis menyebutkan keutamaannya. Apa itu keutamaan tauhid disebutkan setelahnya, wa huwa atharuhu alhamidatu wa nata'ijuhu aljamilatu, yaitu asar-asar, ya, pengaruh dari tauhid yang hamidah, yang terpuji. Nah, jadi keutamaan tauhid berupa pengaruhnya, pengaruh yang dihasilkan dari mengamalkan dan menerapkan tauhid. pengaruhnya berupa hal-hal yang sifatnya terpuji. Ini diantara keutamaan tauhid, menghasilkan hal-hal yang terpuji. Wa nata'ijuhu al-jamilah, dan buahnya yang bagus. Tauhid menghasilkan hasil yang bagus, buah yang bagus di dalam kehidupan kita. Walaysa syai'un minal asya'i lahu minal athari al-hasanati wal fada'ilil mutanawwi'ati mithlu tauhid. Tidak ada sesuatu yang memiliki kebaikan dan keutamaan yang beragam seperti tauhid. Nah, banyak macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya, dan bermacam-macam ibadah itu memiliki keutamaan-keutamaan. Dari sekian banyak ibadah, dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu perkara yang memiliki keutamaan yang beraneka ragam melebihi tauhid. Salat punya keutamaan. Iya. Punya pengaruh yang bagus, yang baik bagi kehidupan. Nasholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini salah satu di antaranya, dan keutamaan yang lain. Zakat juga demikian. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat kita menjadi bersih, ya, menjadi suci dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan juga dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk, sifat bakhil, ya, sifat sombong, dan seterusnya. Nah, sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan-keutamaan, tapi tidak ada yang paling banyak dan paling beragam keutamaannya melainkan tauhid. Tidak ada yang mengalahkan tauhid. Tauhid nomor satu dari sisi keutamaan. Tidak ada yang mengalahkan keutamaannya. Kenapa demikian? Disebutkan di sini setelahnya. Fa inna khairaz dunya wal akhirati min samarati hadzal tauhid wa fadlihi. Karena sesungguhnya kebaikan dunia akhirat, seluruh jenis kebaikan dunia akhirat, di sini disebutkan secara mutlak tanpa pembatasan, menunjukkan apa? Luas, ya, khairat dunia wal akhirat, segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, tidak bisa dihitung, ya, kebaikan itu. Min samarati hadza tauhid, termasuk di antara buah daripada tauhid ini dan keutamaannya. Jadi semua kebaikan dunia yang kita rasakan, semua kebaikan akhirat yang akan kita dapatkan, seluruhnya itu adalah buah daripada mengamalkan tauhid, menerapkan tauhid, keutamaan daripada menerapkan tauhid dalam kehidupan kita. Khairul dunya wal akhirah, kebaikan dunia akhirat semuanya adalah buah daripada tauhid. Makanya dikatakan tidak ada yang mengalahkan keutamaan tauhid. Baik. Fa qaulul muallif rahimahullah, maka ucapan penulis rahimahullah, ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, ada tambahan setelah mengucapkan babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Potongan tarjamah ini min babi athfil khassi 'alal 'am, termasuk dalam bab mengathafkan yang khusus kepada yang umum. Ya. Menyandarkan yang khusus kepada yang umum. Baik. Athfil khassi 'alal 'am. Kenapa dikatakan demikian? Fa inna maghfiratadz dzunubi, karena pengampunan dosa-dosa, wa takfiratadz dzunubi, dan digugurkannya dosa-dosa, min ba'dhi fadailihi, termasuk di antara sebagian keutamaan tauhid. ya, wa atharihi dan pengaruhnya. Kama dzakara syawahid dzalika fi tarjamah, sebagaimana beliau penulis menyebutkan syawahid, penguat-penguatnya, dalil-dalilnya fi tarjamah pada bab 6, pada matan. Baik. Yaitu di antaranya hadis Anas, ya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Nah, baik, disebutkan di situ apa? Tauhid merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba walaupun dia datang berjumpa dengan Allah membawa dosa sepenuh bumi. Bumi seluruhnya. Ya, dari ujung timur sampai ujung barat, dari selatan sampai utara seluruhnya. Dosanya memenuhi bumi. Begitu banyaknya. Tapi dia datang berjumpa dengan Allah, meninggal dalam keadaan beriman dan bertauhid, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya ampunan. Nah. Baik. Ini bagian daripada keutamaan tauhid. Lalu untuk apa disebutkan? Ya. Pengampunan terhadap dosa-dosa itu bagian dari keutamaan tauhid, tapi disebutkan lagi. Bab fadlu tauhid, bab tentang keutamaan tauhid. Di antara keutamaan tauhid, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ditambahkan, disebutkan wa ma yakfiru minadz dzunub. Tujuannya apa? Penegasan. Penegasan tentang hal ini, tentang perkara ini. Nah. Baik, padahal dia masuk dalam keumuman keutamaan tauhid. Disebutkan secara khusus, diistimewakan, dikhususkan penyebutannya apa? Maknanya tujuannya adalah menegaskan. Ya. Baik, bahwasanya tauhid itu betul-betul mengampuni dosa-dosa kita, merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Qala wa min fadailihi, kemudian As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Qala annahu sababul a'zamu li tahriji kurubati dunya wal akhirati. Bahwasanya tauhid merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan jalan keluar dari kurubati dunia, dari cobaan-cobaan di dunia. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan yang lurus. Nah, wal akhirah, demikian pula di akhirat. Jalan keluar dari ujian dan cobaan, musibah yang menimpa di dunia, ya, telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayatnya. Nah, contohnya sudah banyak. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada nabinya Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau fasahama fa kana minal mudahhadin. Awalnya beliau meninggalkan kaumnya karena marah. Mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Lalu naik perahu karena perahu itu ya kelebihan penumpang. Maka harus dikurangi dengan cara dilemparkan. Nah, salah satu penumpang ternyata beliau yang naik namanya setelah diundi, dilempar, ya, diceburkan ke lautan dan dimakan oleh ikan besar, masuk di dalam perut ikan. Nah, fitulumat, di dalam kegelapan perut ikan, kegelapan dasar samudera yang luas, kegelapan malam. Fana ada fi dhulumat. Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz dhulumat. Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan, kegelapan. Kata ahli tafsir, ad-dhulumat di sini itu tadi. Kegelapan dalam perutingan, kegelapan di dasar samudra yang luas, yang dalam, kegelapan di malam hari. Gimana rasanya? Mati lampu saja, antum sudah sering teriak-teriak ya. Mati lampu. Padahal kita di atas daratan. Ya kan? Nah, bagaimana kalau di bawah laut? Di malam hari, di dalam perut ikan? Baik. Ini kurban. Ya, cobaan yang besar. Menimpa Nabi Yunus. Panada fi dhulumati la ilaha illa ant. Beliau mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang hak melainkan engkau. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau ya Allah. Adalah aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau mengakui dosanya. Maka ini termasuk di antara sebab seseorang mendapatkan jalan keluar dari musibah, cobaan hidup yang menimpa dia di dunia. Dengan tauhid, la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau. Nah, setelah itu, ya subhanallah, Allah wahyukan kepada ikan itu supaya tidak meremuk tulangnya dan tidak mencabik-cabik daging Nabi Yunus. Nah, karena sudah di dalam perut ikan. Barakallahu fikum. Baik, ini contohnya. Dan contoh-contoh yang lain seperti kisah tiga orang dari kalangan Bani Israel yang tertutup atau terjebak di dalam goa. Ketika mereka melakukan perjalanan, kemudian singgah, ya, istirahat, berteduh di dalam goa. Ya. Nah, zaman dahulu mereka menggunakan goa sebagai tempat peristirahatan. Ternyata di waktu itu tiba-tiba ada batu besar yang jatuh dan menutup pintu goa. Mereka tidak bisa keluar. Batunya terlalu besar, tidak bisa digeser. Nah, kemudian mereka menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan satu persatu. Ikhlas karena Allah. Ikhlas. Tauhid. Allah pun menggeser batu besar itu sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka bisa keluar. Kurbat ad-dunia. Mendapat jalan keluar dari kesulitan yang menimpa di dunia. Baik, dan contoh-contoh yang lain yang banyak. Nah, wal akhirah, demikian pula kesulitan di akhirat. Ya. Kesulitan di akhirat, ya, contohnya disebutkan dalam hadis. Hadisul Bitaqah. Ketika seseorang yang dihisab dan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh manusia, bainal khalaiq, diperlihatkan catatan amalan keburukannya sebanyak berapa? Tis'atan wa tis'ina sijillan. 99, 100 kurang 1, tinggal 1 jadi 100. Catatan amalan buruk yang pernah dia lakukan di dunia. Satu catatan, ya. Dan jauhnya sejauh mata memandang. Sangat banyak sekali keburukan yang pernah dia lakukan. Sementara ada 99. Catatan amalan keburuk. Dia sudah menghadapi kesulitan, ya. Begitu besar. Ya kan? Merasa putus asa. Melihat keburukan yang pernah dia lakukan di dunia. Ternyata tercatat semuanya. Nah. Lalu ghadir minhum ahada. Ya. Semuanya diihsa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di waktu yang sulit itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dengan sebab ucapan la ilaha illallah. yang dicatat dalam satu bisuqah ini kurbat al-akhirah, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan di akhirat. Fala litafriji kurbati dunya wal akhirati wa dafi uqubatihima, dan menolak uqubah, hukuman terhadap dosa yang pernah dilakukan di dunia maupun di akhirat. Nah, fala wa min ajalli fawaidi, utama yang lain, annahu yamna'ul khuludan finnari, bahwasanya tauhid mencegah seseorang kekal di dalam neraka. Iya. Artinya kalau dia punya dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah seorang wahid mukmin meninggal di atas iman dan tauhid, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, dengan sebab dosa-dosa itu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum dia kekal di dalam neraka karena tauhidnya. Kapan itu? Idza kana fil qalbi minhu adana mithqala habati khardal. Apabila di dalam hati ada tauhid, adana mithqala habbah. Ya. Walaupun kadarnya seperti mithqala habbah, biji sawi, biji yang sangat kecil, habba khardal, sangat ringan, sangat sangat kecil. Nah, tapi masih memiliki absolut tauhid, dasar daripada tauhid. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya keselamatan dari kekal di dalam neraka. Nah, disebutkan dalam hadis, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya. Walaupun dia sudah gosong, nah, sudah terbakar dengan api neraka, tapi karena masih memiliki tauhid dan keimanan di dalam dirinya seberat biji khardal, biji sawi, maka dengan sebab itu Allah selamatkan dia. Falau annahu idza kamula fil qalbi, dan bahwasanya apabila tauhid itu sempurna di dalam hati, kalau tadi tidak sempurna tauhidnya. Punya tauhid tapi sangat sedikit. Ya, seberat biji sawi. Nah, selama masih punya tauhid walaupun ya sekecil atau seberat biji sawi, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, bagaimana kalau sempurna? Sempurna tauhidnya. Yamna'u dukhula an-nar bil kulliyah. Maka akan mencegah dia masuk ke dalam neraka secara totalitas. Kulliyah, sama sekali tidak disentuh api neraka. Kenapa? Karena tauhid itu penuh di dalam jiwanya, penuh di dalam hatinya. Ya, tidak sedikit seperti pada yang pertama tadi, hanya seberat biji sawi. Ini tidak, dia penuh, hatinya penuh dengan tauhid. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, langsung masuk ke dalam jannah. Ya. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Ya, nanti akan kita baca hadisnya pada bab setelahnya. Ya, masuk ke dalam jannah tanpa dihisab, tanpa diazab. Jika sempurna tauhidnya di dalam hatinya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dia tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi tauhidnya. Berupa syirik besar, ditinggalkan. Berupa syirik kecil. Berupa bid'ah. Berupa maksiat yang besar maupun yang kecil. Sempurna. Nah, ditinggalkan semuanya. Bid'ah, maksiat yang besar maupun yang kecil, dia tinggalkan. Sempurna tauhidnya, sempurna imannya. Maka ini, ya, langsung masuk ke dalam jannah. Baik. Wa minha, dan termasuk di antara keutamaan itu, annahu yahsulu li sahibihi al-huda al-kamil. Yahsulu li sahibihi al-huda al-kamil. Wal amnu at-tammu fi dunya wal akhirah. Orang yang bertauhid akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Nah, mendapatkan al-huda al-kamil, petunjuk yang sempurna. Baik, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Hal ini berdasarkan ayat yang disebutkan di matan, ayat 70 atau ayat 82 ya, dalam surat Al-An'am. Bagi mereka adalah keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ya, hidayah di dunia berupa istiqamah di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian hidayah di akhirat, hidayah masuk ke dalam jannah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwasanya di antara jenis hidayah, di samping hidayah itu at-taufiq dan hidayah itu ad-dilal wal irsyad, di sana ada hidayah ad-dukhul ilal jannah. Petunjuk masuk ke dalam jannah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan ahlul jannah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Naam, dalam surat Al-A'raf. Segala puji bagi Allah yang hadana li hadza, yang memberikan kami petunjuk kepada ini. Isyarah hadza kembali kepada dukhulul jannah. Naam. Baik. Wal amnu tam, dan juga akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Ya, di dunia dan di akhirat. Orang yang merealisasikan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar. Pernah lihat orang takut tidak mendasar? Hah? Takut, tapi rasa takut itu tidak ada dasarnya. Nah, anaknya sakit. Aduh, anak saya sakit tidak bisa sembuh-sembuh. Oh, tidak pernah ziarah ke kuburannya wali fulan. Dan tidak pernah pergi mak bolo-bolo, kalau istilah kita mak bolo-bolo. Dia kalau mak bolo-bolo, sudah. Saya takut tidak mendasar. Apa hubungannya pergi menyiram kuburan dengan sakit? Kan tidak ada dasarnya. Ya, di kampung-kampung begitu. Dia kalau mak bolo, malah sanaan. Ya kan? Tidak pernah pergi siram kubur, ziarah kubur, sakit anaknya. Tidak sembuh-sembuh. Ini ketakutan tidak mendasar. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Ketakutan tidak mendasar. Adapun orang yang bertauhid selalu merasa aman. Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari rasa takut. Nah. Baik, jadi di antara sebab terciptanya keamanan dan stabilitas keamanan di sebuah negeri adalah dengan mentahqiq, realisasikan tauhidullah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, banyak contohnya dalam Al-Qur'an. Ya, kisah tentang negeri Saba. Naam. Yang meninggalkan, merealisasikan tauhid, maka mereka ditimpa ketakutan. Nah, baik, barakallahu fikum. Demikian pula apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain tentang orang-orang Quraisy, lilafi Quraisy ilafi indhata syita wa sayf ya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'a amanahum min khauf wa amanahum min khauf. Memberikan mereka keamanan dari ketakutan jika mereka mau beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu matalan kanat qaryatan aminatan mutma'innatan ta'tiha rizqaha min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'u. Iya, sebabnya apa? Meninggalkan tauhidullah, maka mereka ditimpa apa? Ketakutan. Dibasal ju'i wal khauf. Nah, dimakan Islam dengan sebab apa yang mereka lakukan dari kekufuran dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua keutamaan daripada tauhid. Mendapatkan petunjuk yang sempurna dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Aman di dunia dari perasaan-perasaan takut yang tidak mendasar, aman di akhirat dari siksa api neraka. Nah, wa minha, termasuk di antara keutamaan itu, annahu sababul wahidu linaini ridallahi wa tawabihi, adalah satu-satunya sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah dan pahala darinya. Nah, tidak ada sebab yang lain untuk mendapatkan keridhaan Allah kecuali dengan tauhid. Ya, sebanyak apapun amal soleh seseorang, sebanyak apapun ibadah dan ketaatan yang dia lakukan, sebanyak apapun kebaikan-kebaikan yang dia lakukan untuk umat manusia, sesama umat manusia, sesama hamba-hamba Allah, kalau dia tidak mentauhidkan Allah, maka Allah tidak akan memberikan keridhaan kepadanya. Nah, baik, nah, dia merupakan ya syarat diterimanya amalan, syarat diterimanya ibadah. Nah, baik, syarat seorang mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukannya. Hanya di sini Syekh mengungkapkan, dia adalah satu-satunya sebab, tidak ada yang lain. Sebabul wahid, ya, satu-satunya sebab. Artinya dia merupakan unsur utama, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan pahalanya, karena dia merupakan syarat. Wa anna as'ada nasi bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'at Muhammad alaihi salatu wasallam ya adalah man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Nah, baik. Jadi mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam merupakan keutamaan, merupakan kebahagiaan. Ya. Itu akan didapatkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Dia bertaghi bidzalik wajah Allah sebagaimana hadis pada bab. Hadis siapa? Hadis Itsban. Ya, muttafaq alaih. Nah, yabtaghi bidzalika wajah Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya sum'ah, bukan karena ingin dikata, bukan karena tendensi dunia, harta, wanita, jabatan dan seterusnya, bukan, semata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang munafik, orang-orang zindiq yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran, ya, mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan-tujuan tertentu, tendensi-tendensi tertentu. Nah, baik, barakallahu fikum. Qala min a'zami fadailih, waktu belum masuk, waktu bisa sudah, baik. Sudah masuk wa naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Tafaddalu, barakallahu fikum.